الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكان جلسنا تنتان تفسير سورة الانشقاق. Maka berikut ini kita akan memasuki pembahasan tentang surah Al-Mutaffifin. Dan surah Al-Mutaffifin berselisih para ulama antara pendapat yang mengatakan bahwa surah ini makkiyah dan madaniyah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa surah ini makkiyah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ad-Dhahhak. Sebagian mengatakan bahwa surah ini madaniyah. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan Ikrimah. Dan ada sebagian pendapat lagi yang mengatakan bahwa sebahagian dari surah ini makkiyah dan sebagian lagi madaniyah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa surah ini madaniyah kecuali 8 ayat. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kana min alladziina aamanu yadhhakun, sampai terakhir disebutkan bahwa itu makkiyah. Adapun yang lainnya surah madaniyah. Dan ada riwayat yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ketika itu manusia dalam keadaan mereka mengurang-urangi takaran dan timbang, paling buruk dalam urusan menakar dan menimbang. Maka Allah tabaraka ta'ala menurunkan firman-Nya ini, wailun lil mutaffifin, dan segera turunnya ayat ini maka mereka pun segera memperbaiki takaran dan timbangan mereka, sehingga sebagian mengatakan bahwa surah yang pertama kali turun dari surah-surah Madaniyah adalah surah Al-Mutaffifin, disebabkan karena awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dalam kondisi kebanyakan manusia mereka mengurang-urang takaran dan timbangan. Dan surah ini merupakan penggambaran tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya untuk disampaikan kepada umat manusia yang akan memberi kemaslahatan mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa yang terdapat di dalam ayat-ayatnya untuk menjelaskan kepada umat manusia hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan hidup di dunia dan demikian pula di akhirat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan sedikit pun di dalam Al-Kitab yang menunjukkan sempurna apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariatnya. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada syariatnya secara kafah, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala adalah penting. Seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala adalah inti. Agar kemudian seorang tidak meremehkan satu hukum lalu kemudian mementingkan hukum yang lain. Misalnya dia mengatakan bahwa yang penting kita bertauhid. Adapun dalam urusan-urusan yang lain, dia mengurangi takaran dan timbangan, mutasik, dia tidak memperdulikan. Dalam hal akhlak, dia tidak memperhatikan. Yang penting tauhid. Setiap nabi yang dikirim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, mengambil seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan maka wajib kita tunaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkannya. Maka firman Allah tabaraka wa taala yang menjelaskan tentang keadaan al-mutaffif, keadaan al-mutaffif yang mana mereka adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan azab. Lalu siapa mereka ini, al-mutaffifin? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wailun lil mutaffifin. Wailun, wail bagi al-mutaffifin, bagi al-mutaffif. Wail ini merupakan ancaman, ancaman adab bagi seseorang yang melakukan perbuatan mutaffif. Maka yang disebut dalam tafsir adabun syadidun, siksaan yang pedih bagi siapa, al-mutaffifin. Siapa itu al-mutaffifin? Lilladzina yabkhasuna al-mikyala wal-mizan, yaitu orang-orang yang mengurang-urangi takaran dan pula timbangan. Al-mutaffif, al-mutaffif maknanya al-munaqqis, at-tafsif, at-tanqis. Ya. Asal dari kata at-tafsif itu tafsif. Makna dari tafsif ay syai'un faqir, nazrun yasir. Sesuatu yang sedikit. Ya. Sesuatu yang sedikit. At-tafif itu maknanya al-qalil, sedikit. Maka al-mutaffif, al-mutaffif itu artinya al-muqallil haqqa sahibihi binussanihi al-haq. Orang yang mengurangi sedikit dari hak pemilik, pemiliknya, dengan mengurangi hak seseorang dalam hal takaran, demikian pula dalam hal timbangan. Nah, jadi akibat dari at-tahrif itu mengambil sedikit. Mungkin bagi orang yang membeli itu tidak merasa bahwa haknya dikurangi. Nah, haknya dikurangi. Bagi pedagang yang mutaffifin, ya, tentu dia merasa mendapatkan keuntungan dari itu. Memang kelihatannya sedikit. Seperti misalnya dalam hal menasab. Menasab. Di sebagian daerah, kalau membeli beras, itu bukan dengan kilo, tapi literan. Nah, dengan di liter. 1 liter, 2 liter. Sudah ada alat. Ya, dengan ukuran 1 liter atau ukuran 1 kilo. Nah, dalam hal takaran, sebagian mereka ingin mendapatkan keuntungan. Apa yang dilakukan? Di bawahnya itu dipukul ke atas. Nah, sehingga kelihatannya kalau di atas ini penuh, kalau dipukulkan berarti berkurang. Iya. Berkurang. Haknya. Bagi pedagang, ya, memang itu sedikit. Tapi sedikit demi sedikit, ya jadi bukit. Iya kan? Ini sedikit diambil haknya orang. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Kalau 100 liter, ya, yang sedikit itu bisa jadi sekian liter keuntungannya. Hah? Ya. Kalau di Balikpapan ini kan yang masyhur itu pencurian minyak. Setiap ini ambil sedikit, sedikit, kelihatan sedikit, tapi akhirnya lama-lama jadi banyak. Nah, ini masalah perhitungan. Atau dengan cara menimbang. Nah, timbangannya yang dibuat sedemikian rupa. Kelihatan sudah sekilo padahal penipuan. Belum nyampe sekilo. Nah. Maka ini masalah perhitungan. Ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diazab kaum Syu'aib disebabkan karena mereka mengurangi hak-hak manusia dalam hal takaran dan timbangan. Lilladzina yakhsuna al-mikyal wal-mizan. Azab yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Alladzina idza kalu 'alan-nasi yastawqun. Disebutkan dalam tafsir alladzina idza ishtaraw minan nasi, yaitu orang-orang yang apabila mereka membeli, jadi status mereka sebagai pembeli, mereka membeli dari manusia nakilan au mauzunan, apakah dalam bentuk takaran atau timbangan, yastawqun, mereka minta disempurnakan. Yuhuna li anfusihim, mereka sempurnakan untuk diri-diri mereka. Ya. Nah. Jadi kalau dia yang membeli minta tambah. Bukan hanya sempurnakan, minta tambah. Ini ketika dia membeli. Maunya sempurna. Tidak ingin haknya itu dikurangi. Tapi giliran dia menjual, wa ghasaluhum aw wazanuhum yasiru. Dan ketika mereka yang tadinya berstatus sebagai pembeli, sekarang mereka yang menjual. Menjual kepada manusia dalam bentuk takaran, aw wazanuhum, atau dalam bentuk timbangan, yasiru. Mereka mengurang-urangi timbangan dan takaran. Aywa idza ba'u an-nasa makilan aw mawzuna yunqisuna fi al-mikyal wal mizan. yaitu apabila mereka menjual kepada manusia dalam bentuk takaran atau timbangan, maka mereka pun mengurangi takaran dan timbangan. Bakhilnya luar biasa. Ya, kalau dia pembeli dia ingin sempurna, tapi giliran dia menjual kepada orang lain, maka dia mengurangi hak-hak manusia dalam hal takaran dan timbangan. Ini yang mengurangi. فَكَيْفَ بِحَالِ مَنْ يَسْرِقُهُمَا وَيَخْتَلِفُهُمَا. Ini yang mengurangi. Gimana lagi kadang orang yang mencuri takaran dan timbangan itu, ya, mencuri atau menculiknya, ya, artinya mengambil secara diam-diam milik manusia, milik orang lain yang bukan haknya. وَيَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, dan mengurangi manusia apa-apa yang mereka miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Sebutkan dalam tafsir, innahu aula bil wa'id min mutaffifin mithal wal mizan. Yang mencuri, ya, ataukah mengambil secara diam-diam milik orang lain, ini lebih berhak untuk mendapatkan ancaman ini dari yang mengurangi takaran dan timbangan. Ya, tentunya min babi aula. Lebih utama lagi yang mengurangi saja terkena azab yang terus mengambil hak orang lain, apalagi kalau sampai mencurinya, ini lebih besar lagi dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka ini, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yadhunnu di sini maknanya ya'taqidu, ala ya'taqidu ulaika al-mutaffifun. Ya. Bukankah mereka-mereka itu yang mengurang-urangi takaran dan timbangan? Annahum mab'utsun. Ai annallaha ta'ala ba'ithuhum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, wa muhasibuhum ala a'malihim, dan menghisab mereka terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi ini menunjukkan bahwa peringatan ini tidak hanya diarahkan kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir dalam hal dosa jelas, tapi kaum muslimin yang mereka meyakini adanya hari kebangkitan, yang mereka meyakini bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah, mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka takut bahwa mereka akan dihisab atas segala apa yang mereka amalkan. Baik, ya kawan, kita sampai pada ayat yang keempat. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalu wa hafizakumullah.